Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين جماعة مسجد دار الإحسان di kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, juga para pendengar radio-radio sunnah di mana saja Anda berada, baik Raja Cilengsi, Bandung, Berau, Tanjung Pinang, Pontianak, Lampung, Radio Rai Padang, Radio Albayan Cianjur, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan, juga para pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa kembali untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Pembahasan kita yang terakhir sudah sampai pada bab kufur nikmat. Kita membahas satu ayat dalam surah Al-A'raf 190, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika Allah memberikan anak soleh kepada kedua orang tua, maka kedua orang tua itu berbuat syirik, menjadikan anaknya sebagai syarikat dalam perkara-perkara yang Allah telah berikan kepada dia. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Berkata Imam Ibn Hazm rahimahullah, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka'abdi Amr wa Abdil Ka'bah wa ma asbaha dhalik. Kata Imam Ibn Hazm, para ulama telah ijma, telah sepakat tentang haramnya seluruh nama yang diperhambakan kepada selain Allah, seperti nama hamba Amr, hamba Ka'bah, dan yang sejenisnya. Hasya Abdul Muttalib, kecuali nama Abdul Muttalib. Ini kata Imam Ibn Hazm. Ini bukan ayat, bukan hadis, bukan ucapan sahabat, tapi perkataan seorang ulama namanya Ibn Hazm. Dia menyatakan para ulama telah ijma tentang haramnya memberi nama dengan awalan Abdun tapi disandarkan kepada selain Allah, seperti Abdu Umar atau Abdu Amr, Abdul Ka'bah, dan yang sejenisnya, termasuk Abdul Husain, Abdul Ali, Abdul Rasul, Abdul Nabi, dan yang lain-lainnya. Adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah. Khamisah itu pakaian yang bagus. In u'tiya radiya fa illam yu'ta sakhita. Sakhita. Siapa hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian atau hamba mode itu? Mereka adalah orang yang apabila diberi dia ridha, senang mendukung kita. Tapi bila tidak diberi, mereka murka, mereka marah, mereka pundung kepada kita. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang orang yang menghambakan diri terhadap uang, baik dinar ataupun dirham, juga menghambakan diri terhadap pakaian yang mewah. Yang dimaksud dengan hamba dinar dan hamba dirham di sini, Nabi menyebut orang yang lebih mementingkan uang atau pakaian dengan sebutan hamba uang, hamba dinar dan hamba dirham. Bukankah memberikan sebutan hamba lalu disandarkan kepada selain Allah itu haram? Kenapa Nabi SAW memberikan sebutan itu? Dijawab, fahadha wasfun walaysa alaman. Ini sekedar sifat, bukan nama. Orang yang menghambakan dirinya kepada uang, mungkin namanya Abdullah, mungkin namanya Ahmad atau Muhammad, tapi karakteristiknya dia menghambakan diri kepada uang. Pokoknya uang nomor satu. Perintah Allah, sabda Rasulnya di nomor sekian kan, yang penting uang. Orang seperti itu disebut dengan sebutan hamba uang sebagai sifat, bukan sebagai nama. Ya. Jadi setiap nama abdun yang disandarkan kepada selain Allah maka itu haram, kecuali Abdul Muthalib. Dan ini sekali lagi perkataan Imam Ibnu Hazm. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang Abdul Muthalib sebenarnya hanya dalam rangka ikhbar, mimbabil ikhbar fima madha wa intaha wa waqa'a, hanya memberikan informasi tentang apa yang sudah berlalu, yang sudah terjadi dan sudah selesai, karena Abdul Muthalibnya sudah tidak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, anan nabi la kadhib ana ibnu Abdul Muthalib. Aku seorang nabi yang tidak ada kedustaan dan aku adalah anak cucu Abdul Muthalib. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan aku adalah anak turunan Abdul Muthalib bukan membenarkan penamaan Abdul Muthalib, tapi hanya dalam rangka memberikan informasi bahwa beliau anak turunan Abdul Muthalib, tidak dalam rangka membenarkan penamaan Abdul Muthalib. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد الناسخ. Nabi SAW tidak mungkin melakukan perkara yang haram sampai membenarkan penamaan Abdul Muthalib. Enggak ada. Oleh karena itu, ya, perkataan tadi dibolehkan memberi nama Abdul Muthalib setelah menyatakan haram memakai kata-kata amdun disandarkan kepada selain Allah, lalu kecuali Abdul Muthalib. Ini perkataan Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Bukan nas, bukan ayat, bukan hadis. Tapi yang benar adalah haram juga memberikan nama orang dengan nama Abdul Muthalib. Sehingga perkataan Nabi SAW, ana ibnu Abdul Muthalib, aku adalah anak cucu Abdul Muthalib, hadza min babil ikhbar wa laisa min babil iqrar. Ini dalam rangka memberikan informasi, bukan dalam rangka menetapkan bolehnya memberikan nama Abdul Muthalib. Oleh karena itu, tidak pernah Nabi SAW memberikan nama ke orang dengan nama Abdul Muthalib, atau tidak pernah beliau mengizinkan kepada seorang pun di kalangan sahabatnya untuk memberi nama anaknya dengan nama Abdul Muthalib. Tidak pernah Nabi SAW membiarkan seseorang diberi nama dengan nama Abdul Muthalib. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi SAW menyatakan, innama ana banu Hashim wa banu Abdi Manaf syai'un wahid. Hanyalah banu Hashim dengan banu Abdil Manaf itu sama, satu turunan. Dalam hadis ini Nabi SAW juga menyebut Abdul Manaf. Abdun disandarkan kepada Manaf. Nabi SAW bukan dalam rangka membenarkan penamaan Abdul Manaf, tapi dalam rangka memberitahukan tentang satu turunannya Banu Hashim dengan Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf adalah nama orang terdahulu yang sudah berlalu dan tidak ada lagi. Berkata para ulama, inna hakil kufri laisa bikafir. Farrasul sallallahu alaihi wasallam yatakallamu an syai'in qad waqa'a wa antaha wa madha. Para ulama menyatakan sesungguhnya orang yang mengisahkan kekufuran, orang itu tidaklah kafir. Umpamanya seorang menceritakan tentang orang kafir pada masa yang lalu, baik perbuatannya ataupun iktikad orang itu, termasuk namanya, nama yang berbau syirik. Orang yang mengisahkan tentang orang kafir, orang musyrik pada masa yang lalu, baik yang dikisahkan itu perbuatannya ataupun yang dikisahkannya itu adalah i'tikad keyakinannya, atau yang dikisahkan itu namanya yang berbau syirik, orang yang mengisahkannya tidaklah salah, tidak keliru, tidak kufur. Maka Rasul SAW dalam dua hadis tadi hanya berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi dan sudah berlalu. Dua hadis yang menyatakan aku adalah anak turunan Abdul Muthalib, itu dalam rangka memberitahukan bahwa beliau turunan Abdul Muthalib tanpa menganggap benar terhadap nama Abdul Muthalib. Hadis kedua yang menyatakan innama banu Hashim wa banu Abdi Manaf syai'un wahid. Sesungguhnya Banu Hashim dan Banu Abdul Manaf itu sama, satu turunan. Itu dua-duanya hanya dalam rangka memberikan informasi. Jadi yang benar adalah wassawab annahu la yajuzu ayyu abada li ghairillahi mutlaqan la bi Abdul Muthalib wala ghairihi wa alaihi fayakunu ta'bidu li ghairillah minasyirik. Yang benar adalah bahwa tidak boleh memakai kata-kata abdun yang disandarkan kepada selain Allah secara mutlak, termasuk kepada Abdul Muthalib ataupun yang lain-lainnya. Maka menghambakan seseorang kepada selain Allah tetap saja merupakan perbuatan syirik. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat yang sedang kita bahas dari pekan kemarin, yaitu surah Al-A'raf ayat 190. Falamma atahu masaliha ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Ketika Allah memberikan anak soleh kepada kedua orang tua itu, orang tua itu menjadikan sekutu bagi Allah tentang anak yang Allah berikan kepada mereka. Orang tua yang dimaksud dalam ayat ini teh siapa? Ini ada penjelasan dari Ibnu Abbas tentang ayat itu. Qala, berkata Ibnu Abbas, lamma taghasyaha Adam hamalat fa'atahuma iblis. Ketika Adam menggauli Hawa, menggauli istrinya, hamillah Hawa. Ketika Hawa sedang hamil, masih belum melahirkan, masih sedang hamil, atahuma iblis, iblis mendatangi keduanya, mendatangi Adam dan Hawa. Lalu berkata, inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah litutiani aw laj'alanna lahu qarnail fayakhruju min batnik fayashukuhu wala'af'alanna yukhawifuhuma sammayahu Abdul Harith fa'abaya ayyuti'ahu fakharaja mayyita thumma hamalat fa'atahuma fadhakara lahuma wa adrakahuma hubbal walad fasammayahu Abdul Harith fadhalika qawluhu ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ketika Adam dan Hawa yang sedang hamil, yang sedang hamilnya Hawa ya, didatangi oleh iblis, berkata iblis, aku adalah sahabat kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Agar kalian ini hendaklah mentaatiku. Kamu harus taat kepadaku. Kalau enggak, ya, aku akan jadikan anak yang kamu kandung itu, ya, bermasalah, ada gangguan. Lalu nanti keluar dari perutmu, ya, lalu cacat atau binasa dalam keadaan mati. Saya akan lakukan lo itu kalau kamu tidak mentaati saya. Si iblis menakut-nakuti Adam. Kata iblis, beri nama dia dengan Abdul Harith. Abdul Harith adalah hamba Al-Harith. Harith nama iblis, hamba iblis. Fa'abaya ayuti'ahu. Adam dan Hawa menolak, tidak mau mentaati iblis, ya. Fakharaja mayyitan, ternyata anak itu lahir dalam keadaan mati. Itu diasumsikan gara-gara tidak mentaati iblis lalu mati. Kemudian beberapa lama setelah itu hamil lagi lah Hawa. Datang lagi iblis mengatakan perkataan yang sama. Iblis melihat besarnya cinta dan kasih sayang Adam Hawa terhadap anak yang dikandungnya. Ayo beri nama nanti Abdul Harith. Kalau enggak mati lagi nanti. Akhirnya Adam dan Hawa menamai anaknya itu dengan nama Abdul Harith. Taat tidak kepada iblis? Iya, taat. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Ketika Allah memberikan kepada Adam dan Hawa seorang anak yang soleh, maka Adam dan Hawa menjadikan anak itu sebagai syarikat bagi Allah Azza wa Jalla, berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Abi Hatim. Coba, apakah kisah ini benar? Ya, kita lihat ada banyak kejanggalan, keanehan, dan bertentangannya hadis atau riwayat ini dengan ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang Adam dan Hawa seperti yang nanti akan kita bahas, ya. Kisah ini adalah kisah yang dusta, batil dari beberapa segi. Setidaknya ada 7 alasan yang menjelaskan dusta dan batilnya kisah ini. Gak boleh dipercaya. Alasan yang pertama adalah annahu laisa fi dzalika khabarun sahihun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min al-ikhbar allati la tutalaqqa illa bil wahyi. Bahwa tidak ada kabar yang sahih yang menjelaskan seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal perkara ini perkara gaib yang harus diketahui melalui wahyu. Ini kan kisah Adam dan Hawa yang sudah apa? Sudah berlalu. Ini perkara gaib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, termasuk bagi kita. Masa lalu yang tidak kita alami termasuk perkara gaib bagi kita. Perkara gaib tidak boleh dipercaya kecuali kalau bersumber dari Quran atau hadis yang sahih. Karena hanya Nabi yang diberitahu perkara gaib oleh Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Kalau ada keterangan tentang perkara gaib dari Quran dan Sunnah yang sahihah, wajib kita terima. Kalau bukan dari Sunnah yang sahihah, enggak boleh kita terima. Dan ini bukan dari Nabi SAW. Ini hanya dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm. Dan innaha riwayah khurafah makdzubah maudhu'ah. Ini adalah riwayat yang sifatnya khurafat, dusta dan palsu. Ini alasan yang pertama. Ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah tersebut bukan dari Nabi. Kedua, annahu law kanat hadhil qissah fi Adam wa Hawa lakana haluhuma imma ayyatuba minasyirk aw yatu aw yamuta alaih. Fa in qulna mata alaih kana dhalika a'dham min qawli ba'dil zanadiqah. Kedua, seandainya kisah ini kisah yang benar tentang Adam dan Hawa, ada 2 kemungkinan. Pertama, ini kan syirik ya, perbuatannya perbuatan syirik. Pertama, mungkin Adam dan Hawa sudah tobat dari perbuatan syirik ini. Atau kemungkinan yang kedua, mati dalam keadaan demikian, masih membawa sifat syiriknya dan tidak tobat. 2 kemungkinan. Kalau kemungkinan yang terjadi adalah kemungkinan yang kedua, yaitu Adam dan Hawa mati dalam keadaan syirik, maka pendapat itu pendapat yang lebih sesat daripada pendapat kaum zanadiqah. Siapa orang yang menyatakan bahwa ada salah seorang nabi yang mati dalam keadaan syirik, orang ini telah mengada-adakan kedustaan tentang para nabi. Ya, ini kemungkinan. Kedua, kalau kemungkinan Adam dan Hawa sudah tobat, tapi kapan tobatnya? Nggak diceritakan. Dalam riwayat ini pun tidak diceritakan. Dalam ayat tentang kisah Adam dan Hawa tidak diceritakan. Dalam hadis Nabi SAW yang lain-lain tidak ada kisah tobatnya Adam dan Hawa dari hal ini. Jadi disembunyikan tobatnya. Kalau itu yang terjadi, maka tidaklah layak bagi sikap sifat hikmah dan keadilan Allah serta rahmat Allah menyebut kesalahan seorang nabi tapi tidak menceritakan tobatnya dari kesalahan itu. Enggak mungkin. Apalagi ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala mustahil membiarkan seorang nabi terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kalau Allah menceritakan kesalahan yang dilakukan oleh seorang nabi, pasti nabi itu taubat dan Allah menceritakan taubatnya. Adam pernah berbuat salah enggak? Iya, yaitu melarang memakan buah yang dilarang. Tapi kemudian Adam taubat tidak? Taubat. Taubatnya diceritakan tidak oleh Allah dalam Al-Qur'an? Iya, diceritakan. Makanya kita tahu. Siapa lagi coba nabi yang sudah pernah berbuat salah? Nabi Yunus diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Termasuk Nabi Musa, ada kesalahan yang pernah dilakukan? Iya, pernah membunuh orang dengan sekali pukul dan seterusnya. Tapi itu semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menjelaskan kesalahan seorang nabi, pertama kesalahannya bukanlah berbentuk perbuatan syirik, bukan. Yang kedua, diceritakan juga tentang tobatnya. Nah, kisah ini bahwa Adam Hawa punya anak kemudian diberi nama Abdul Haris dan dicap syirik, pertama ini Adam dan Hawa terjerumus dalam perbuatan syirik, padahal Adam nabi, mustahil. Yang kedua, tidak diceritakan mereka tobat. Enggak ada kisah kelanjutan tobatnya, enggak ada. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat mustahil. Inilah alasan yang kedua, kenapa kisah ini dusta. Ketiga, al-wajhu thalis annal anbiya'a ma'sumuna minasyirki bi'ittifaqil ulama. Sesungguhnya para nabi ini maksum dari perbuatan syirik berdasarkan kesepakatan para ulama. Termasuk Adam adalah seorang nabi, ya. Beliau maksum dari perbuatan syirik. Alasan keempat, annahu thabata fi hadithis syafa'ah annan nasa ya'tuna ila Adam yatlubuna minhu syafa'ah fayatadiru bi'aklihi minas syajarah wa huwa ma'siyah walau waqa'a minhu syirk lakana i'tidaruhu bihi aqwa wa awla wa ahra. Ditetapkan dalam salah satu hadis. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, bahwa manusia nanti pada hari kiamat di alam mahsyar mereka berbondong-bondong ngalit ngabandalit datang kepada Adam untuk minta syafaat. Tapi Adam iktidar. Iktidar itu minta maaf, enggak bisa. Enggak berani memintakan syafaat kepada Allah bagi manusia. Para manusia saat itu menyebut-nyebut Adam dengan kelebihan-kelebihan Adam yang tidak dimiliki oleh nabi lain termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Adam anta abul bashar. Khalaqakallahu biyadih. Wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah langsung menciptakan engkau dengan tangannya. Nabi lain enggak ada. Nabi Muhammad juga tidak langsung diciptakan dengan tangan Allah, tapi melalui proses yang wajar, ada ayahnya, ada ibunya, dikandung, dilahirkan biasa. Adam enggak, langsung oleh tangan Allah. Wa amaral malaikata ayasjudu lak. Allah juga memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada engkau. Nabi yang lain enggak ada. Enggak ada malaikat yang sujud kepada orang kecuali kepada Adam. Pokoknya diberitahu, diungkit-ungkit keunggulan Adam. Lalu dengan seluruh keunggulan itu manusia minta Adam, minta syafaat kepada Adam. Tapi Adam tidak bisa, tidak berani, karena ada satu kemaksiatan yang pernah dilakukan, yaitu makan pohon yang dilarang untuk didekati. Dan ini maksiat, bukan syirik. Seandainya Adam pernah terjerumus ke dalam perbuatan syirik, yaitu menamai anaknya dengan Abdul Haris menurut kepada iblis, niscaya iktidar Adam pasti lebih layak untuk menyebut kesalahan yang berupa syirik ini. Tapi ternyata itu tidak disebut. Yang menunjukkan Adam tidak pernah taat kepada iblis untuk memberi nama anak dengan nama Abdul Harith. Itulah salah satu bukti dustanya kisah tadi. Ini yang keempat. Kelima, anna fi hadhil qissah anna syaitana ja'a ilaihima wa qal ana sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah wa hadha la yaquluhu man yuridul ighwa wa innama ya'ti bisyai'in yuqarribu qabulahu qawlahu ana sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah fa sa'lamani ilmal yaqin annahu aduun ilai aduun lahuma fala yaqbalani minhu sarfan wala adlan. Alasan kelima kenapa ini kisah dusta, karena di dalam kisah ini diceritakan setan datang lalu berbicara dengan isi pembicaraan yang menunjukkan kedunguan, kebodohan, ketololan iblis. Padahal iblis sangat piawai dalam menggoda manusia. Apa kebodohannya? Iblis mengatakan ana sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah, aku sahabat kalian yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Perkataan telah mengeluarkan kalian dari surga ini perkataan yang merupakan taktik menggoda yang bodohnya. Nanti Adam dan Hawa ingat, dulu juga saya nurut ke kamu tuh, celaka gitu kan, diungkit lagi. Maka ini strategi yang bertolak belakang dengan keahlian iblis, bukan cara yang tepat untuk menyesatkan. Oleh karena itulah, maka kalau iblis terang-terangan, akulah yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga, didengar oleh Adam dan Hawa, niscaya bujukannya tidak akan mempan lagi. Inilah yang menjelaskan bahwa kisah tadi batil. Alasan keenam, anna fi qawlihi fi hadhil qissah la aj'alanna lahu qarnayil imma ayusarraf ay imma ayusaddiqa anna dhalika mumkin fi haqqi fa hadha syirkun fir rububiyyah li'annahu la yaqdiru ala dhalika ila Allah aw la yusaddiqa fala yumkinu an yaqbala qawlahu wa huma ya'lamani anna dhalika ghairu mumkin fi haqqi. Bukti keenam batilnya kisah ini adalah ucapan si iblis laknatullahi alaih yang menyatakan la aj'alanna qarnayil. Kata si iblis laknatullahi alaih, dia menyatakan aku akan jadikan ya anakmu ini menjadi cacat atau binasa atau mati dalam keadaan tidak bernyawa ketika dilahirkan. Ini perkataan siapa? Perkataan iblis. Ada dua kemungkinan. Kalau iblis menyatakan anak ini akan mati, nanti saya yang ngatur kematian dia. Kemungkinan pertama, Adam dan Hawa percaya bahwa iblis mampu melakukan itu. Kalau percaya, berarti ini syirik di bidang rububiyah. Karena tak ada seorang pun yang mampu berbuat hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik di bidang rububiyah bagi seorang nabi mustahil. Kemungkinan yang kedua, Adam dan Hawa tidak percaya bahwa iblis mampu melakukan itu. Kalau tidak percaya berarti tidak akan dituruti, ya. Jadi dua-duanya adalah hal yang tidak mungkin. Itu alasan yang keenam. Alasan yang ketujuh, yang terakhir, qauluhu ta'ala fata'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Di dalam ayat ini Allah menggunakan yusyrikun dengan lafaz jama'. Jama' itu lebih dari dua orang. Tiga orang ke atas itu jama'. Kalau satu disebut mufrad, kalau dua dalam bahasa Arab disebut apa? Tasniyah atau musanna. Kalau tiga atau lebih barulah jama'. Jama' itu minimalnya tiga. Di dalam ayat ini Allah menyatakan fata'alallahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Seandainya yang dimaksud dengan orang yang diberi anak lalu syirik tadi adalah Adam dan Hawa, niscaya menggunakan kata-kata fata'alallahu amma yusyrikani, bukan yusyrikuna. Berarti yang dimaksud dua orang di dalam ayat tadi bukanlah Adam dan Hawa, tapi dua orang itu adalah sepasang suami istri dari kalangan orang-orang musyrik secara umum, yang ketika mereka belum punya anak selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi anak. Setelah istrinya hamil, ya, kemudian apalagi melahirkan, mereka berbuat syirik dengan kehamilannya. Dengan cara bagaimana berbuat syiriknya itu? Dengan menyandarkan hamilnya sang istri bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Baik kepada kuburan, kepada wali anu yang dianggap sakti mandraguna. Istri saya hamil setelah saya datang tuh ke kuburan anu, gitu tuh. Istri saya hamil setelah saya umpah datang ke dukun anu, diberi ramuan-ramuan lalu hamil, diberi jampe-jampe harupat gera gede gera lumpat lalu hamil. Bukan disandarkan kepada Allah tapi kepada sesama makhluk, itu syirik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan falamma atahuma soliha, ketika Allah telah memberikan seorang anak kepada kedua suami istri tadi dan anaknya soliha, sehat, tidak kurang sesuatu apapun, tidak cacat, tidak mati, tidak sakit-sakitan, ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Lalu mereka menjadikan kelahiran anaknya itu sebagai pendorong untuk berbuat syirik. Ini bukan berbicara tentang Adam dan Hawa, tapi tentang suami istri di kalangan kaum musyrikin yang seperti itu. Berkata Syekh Al-Utsaimin setelah menjelaskan ketujuh alasan kenapa kisah tadi batil, beliau menyatakan fahadhil wujuh tadullu ala anna hadhil qisah batilah min asasiha wa annahu la yajuzu an ya'taqida fi adam wa hawa an yaqa'a minhuma syirkun bi ayyi halin minal ahwal fal anbiya'u munazzahuna 'anil syirk mabru'una minhu bi ittifaqi ahli al-'ilm wa 'ala hadha fayakunu tafsirul ayah kama aslafna annaha aidatun ila bani Adam alladzina asyraku syirkan hakikiyan fa inna minhum musyrikan wa minhum wahida. Inilah ketujuh dalil yang menunjukkan bahwa kisah tadi secara mendasar batil. Maka tidak boleh kita meyakini bahwa Adam dan Hawa pernah terjerumus ke dalam perbuatan syirik dalam keadaan bagaimanapun. Enggak boleh. Para nabi adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah dari perbuatan syirik, dijauhkan dari perbuatan syirik berdasarkan kesepakatan para ahli ilmu. Dengan demikian, tafsir ayat tadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan, kedua orang-orang yang diberi anak yang soleh tadi kembalinya kepada manusia yang melakukan perbuatan syirik yang hakiki. Jadi sebelum dia punya anak, dia minta kepada Allah, tapi juga ikhtiar dengan ikhtiar yang keliru. Dia datang ke dukun, dia datang ke kuburan, dia datang ke wali anu, wali anu. Dia melakukan ritual-ritual yang syirik. Pelendung teh istrinya hamil. Setelah istrinya hamil, dia menisbatkan kehamilan istrinya bukan kepada Allah, tapi malah kepada makhluk, kepada dukun, kepada wali, kepada kuburan. Maka itulah yang Allah maksud dengan ayat tersebut. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika Allah telah memberikan kepada dua orang-orang tua tadi, suami istri tadi, seorang anak yang salihah, mereka syirik dalam hal itu. Dengan cara dinisbatkan kelahiran anaknya terhadap sesama makhluk, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk kufur nikmat, bukan lagi sikap syukur yang mestinya wajib ditunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah ikhwan a'azanillahu wa iyyakum bahasan kita pada sore hari ini. Saya sengaja lebih banyak membuka waktu untuk tanya jawab daripada penjelasan, karena yang lebih dibutuhkan oleh masing-masing mustami itu sesuai dengan kondisi situasi di tempatnya masing-masing yang kadang-kadang tidak tercakup dalam penjelasan. Penjelasan saya sore ini cukup sampai di sini, dan kepada Al-Akh Abdul Ghaffar di Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghaffar. Naam Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi kajian di kesempatan sore hari ini. Dan sebagaimana disampaikan, pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon dapat menghubungi kami di 0218236543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan SMS ke nomor 0819896543. Baiklah, kita akan coba sapa pendengar maupun pemirsa mengawali sesi tanya jawab ini dari line telepon. Now, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu En, mau bertanya. Ibu En, silakan Ibu. Iya, dari Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya kan anaknya jauh. Cuma satu. Laki-laki. Nah, masya Allah. Ibu En di Kuningan ya, belum sempat melanjutkan pertanyaan hingga selesai. Mohon maaf Ibu En, terputus dan mungkin dapat menghubungi kembali, atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya masih di layanan lain telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Now. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Dari Lina di Ciledug. Ibu Rina Ciledug, silakan langsung ya pertanyaannya. Ya, mau tanya Ustaz, ada hadis yang mengatakan ketika itu Aisyah ingin menyisir rambut Rasulullah, tapi dia tidak bisa masuk ke masjid itu karena sedang haid. Yang jadi pertanyaan saya, apakah wanita haid itu tidak boleh ke masjid? Bagaimana jika ada kajian yang diadakannya di masjid? Makasih, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Rina. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Materi kajian tauhid, pertanyaan fiqih biasa ya. Barakallahu fiq Ibu Lina, apa Rina di Ciledug. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah i'tikaf. Aisyah radhiyallahu anha tidak i'tikaf karena sedang haid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menongolkan kepalanya melalui pintu atau jendela lalu disisir oleh Aisyah. Itu ketika i'tikaf di bulan Ramadan. Dan ini menjadi dalil tentang bolehnya seorang yang i'tikaf ya, mengeluarkan sebagian anggota badannya untuk kebutuhan yang biasa seperti disisir oleh istrinya. Apakah ini menjadi dalil tentang tidak bolehnya seorang wanita haid masuk ke dalam masjid? Ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Tapi memang jumhur ulama menyatakan iya, tidak boleh wanita yang haid, yang nifas, yang junub masuk ke dalam masjid untuk menetap di dalam masjid kecuali sekedar lewat. Masuk ke dalam masjid sekedar untuk lewat atau mengambil sesuatu. Umpamanya di kiri ada pintu, di kanan ada pintu, mau ke sana, mau ke sono, terlalu muter lalu masuk ke dalam masjid. Itu dibolehkan oleh jumhur ulama. Jadi sebagian ulama dan jumhur ulama menyatakan ya terlarang. Apakah seluruh ulama sepakat? Tidak. Sebagian ulama lagi ada yang membolehkan wanita-wanita yang haid, nifas, termasuk yang junub, baik masuk masjid, membaca Al-Quran ataupun memegang mushaf Al-Quran. Kenapa? Alasannya adalah adanya larangan merupakan tasyri'. Tasri itu menetapkan syariat melarang. Dan tasri wajib berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Tidak boleh berdasarkan hadis yang dhaif. Selama ada ayat atau hadis yang sahih yang melarang, baru kita tetapkan syariat larangan. Tapi kalau adanya hanya hadis dhaif, maka tidak boleh. Sedangkan hadis-hadis yang melarang secara tegas wanita haid, wanita yang nifas atau yang junub membaca Al-Quran, memegang mushaf, masuk masjid, itu seluruhnya dhaif. Tidak ada yang sahih. Karena tidak ada yang sahih, maka dianggap tidak adanya larangan terhadap hal itu. Oleh karena itulah sebagian ulama menyatakan dibolehkan seorang wanita yang haid atau nifas ya, karena tidak adanya larangan dibolehkan, baik untuk masuk ke dalam masjid itu untuk taklim ataupun untuk beres-beres, nyapu-nyapu, bersih-bersih, atau untuk kepentingan lain, karena tidak adanya hadis yang sahih yang menyatakan seperti itu. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Naam Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kita bersalin kembali untuk para pendengar maupun penanya yang akan bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Dari Ibu Ami di Lampung. Ibu Ami, Lampung. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gini Ustaz, suami saya kan jemaah tabligh. Jadi sering keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan. sebagai istri apa tetap harus mengikuti Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz cukup jelas. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seorang suami keluar 3 hari, 40 hari dan seterusnya. Ceritanya untuk dakwah. Tapi isi dakwahnya hanya satu. Ngajak orang sholat ke masjid, hanya itu. Selain itu tidak. Sholatnya asal sholat, mau benar mau salah, mau sesuai sunnah, mau ada bid'ahnya, enggak peduli, yang penting sholat. Itulah yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang seperti ditanyakan oleh Ibu Ani di Lampung tadi. Yang harus dilakukan oleh seorang istri atau anggota keluarga yang saudaranya ada yang demikian, coba dinasihati atau dikonsultasikan dengan ustaz bahwa itu salah, itu keliru. Dakwah itu bukanlah kewajiban sembarang orang. Ini dokter rohani, sampainya ke akhirat. Sekarang jangankan ya dokter rohani, sekarang dokter jasmani saja, boleh enggak setiap orang nyuntik, buka praktek kedokteran hanya sekedar baca 1-2 buku tentang kesehatan? Enggak boleh. Hatta walaupun 1000 buku kedokteran dia baca, tentang obat, tentang penyakit dan hubungan antara obat dan penyakit, sering konsultasi ke dokter, sering ikut seminar-seminar kesehatan, lalu setelah itu dia buka praktek pengobatan, boleh enggak? Enggak boleh, malpraktek namanya. Bisa dipidana orang itu? Iya, bisa dipidana. Orang yang berhak mengobati manusia, memberikan penjelasan tentang kesehatan kepada manusia, adalah orang yang sudah mengikuti pendidikan secara kontinu, ketat, di bawah bimbingan ahlinya dan terkurikulum, ada silabus khusus. Pertama dipelajari tentang seluruh bagian tubuh manusia, tentang darah, tentang syaraf, tentang otot, tentang usus, semua anggota bagian tubuh ya, sebelum sampai kepada obat dan penyakit, semuanya. Baru setelah itu 4 tahun dibimbing oleh ahlinya secara teoritis, 2 tahun praktek di rumah sakit pemerintah biasanya di bawah bimbingan ahlinya. Setelah itu diuji, kalau lulus sudah, tidak langsung terjun praktek, tapi ditugaskan di rumah sakit tertentu di bawah bimbingan yang lebih senior. Setelah seluruhnya terlewati baru dia dapat izin praktek. Itu di dunia kedokteran, mengobati masalah jasmani manusia. Nah ini urusan dakwah itu mengobati akidah, mengobati akhlak, mengobati iman, mengobati seluruh aspek yang paling penting dalam tubuh manusia. Bisa gak dilakukan oleh sembarang orang? Orang bodoh mendakwahi, apa yang akan didakwahkan? Kebodohannya. Mungkin salah menyampaikan, juga salah cara dan salah bersikap. Kalau orang yang bukan dokter, bukan lulusan kedokteran, tidak boleh membuka praktek pengobatan tanpa izin, itu sudah tindak pidana yang bisa dipenjara. Terlebih lagi orang yang mengobati aspek psikis, aspek batin kejiwaan dari manusia, lebih tidak boleh lagi ya. Harus di apa namanya, didakwahi. Pertemukan dia dengan ustaz yang bisa mengoreksi kekeliruannya di dalam hal dakwah. Itu yang bisa dilakukan. Terus apa yang harus dilakukan seorang ibu apabila suaminya ngajak, "Hayu kita khuruj 40 hari." Bilang, "Itu anak-anak gimana? Rumah bisa berantakan." Pokoknya silakan berargumentasi dulu, patahkan argumentasinya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu sadar ya. Paling begitu Ibu Ani di Lampung, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Kemudian kita menuju ke pertanyaan pesan singkat yang cukup banyak yang masuk di sore hari ini, Ustaz. Dan antaranya pertanyaan dari seorang ikhwan yang tidak menyebutkan namanya. Ustaz, bagaimana cara setan masuk ke dalam surga sewaktu ia menggoda Adam, Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah. Iya, bagaimana caranya iblis masuk ke surga ketika menggoda Adam? Ini kisah real nyata dan gaib. Informasinya tidak rinci dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Banyak pendapat atau banyak riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya, yang menjelaskan cara masuknya iblis ke dalam surga, yang semua riwayat itu tidak sahih. Oleh karena itu, karena ini perkara yang gaib, kita tidak bisa menentukan mana yang benar dari cara yang dilakukan iblis ketika masuk ke dalam surga untuk menggoda Adam alaihissalam. Cuma apa yang tidak dijelaskan oleh Allah, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi yang sahih, berarti itu bukan bagian dari agama. Berarti itu tidak penting untuk dibicarakan dan dibahas. Tidak penting juga untuk ditanyakan. Yang boleh ditanyakan adalah perkara yang memang ada penjelasannya dari agama, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang tidak ada penjelasannya dari Quran dan Sunnah tentang perkara gaib, maka itu hanya praduga, hanya prasangka, dan itu tidak boleh. Iyyakum wadh-dhanna fa innal dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian berprasangka, karena prasangka itu sedusta-dusta ucapan. Innal dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dugaan, ya, hanya apa namanya, anggapan, itu tidak dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan kebenaran sedikit pun. Oleh karena itu, cukup kita meyakini ada kisah obrolan antara Adam dan Allah Azza wa Jalla, obrolan antara Adam dengan malaikat, obrolan antara iblis dengan Adam, kejadian iblis masuk ke dalam surga dan menggoda Adam untuk makan buah yang sebenarnya dilarang. Cukup sebatas itu tanpa harus berbicara lebih jauh tentang bagaimana caranya dan seterusnya, hari apa kejadiannya, jam berapa, apakah saat itu langit dan bumi sudah ada, apakah matahari bersinar sekarang, apakah di bumi ini masih kosong dari makhluk. Itu perkara-perkara gaib yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang tidak diterangkan berarti itu bukan bagian dari agama dan tidak perlu untuk kita bicarakan lebih jauh. Pembicaraan lebih jauh tentang hal itu hanya bersifat dugaan semata-mata, dan dugaan menduga-duga dalam agama adalah hal yang terlarang. Innal dhanna la yughni minal haqqi syai'a, ya. Bahwa dugaan tidak bisa menetapkan kebenaran sedikit pun. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat kembali, Hambali di Pontianak bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita melihat awan hitam lalu kita katakan bahwa hari mau hujan, apakah ini termasuk kesyirikan, Ustaz? Nah. Iya. Kalau ada awan hitam, cuaca mendung, angin bertiup kencang, kilat menyambar-nyambar, lalu kita katakan sebentar lagi akan turun hujan. Kenapa kita berbicara demikian? Sebab berdasarkan pengalaman berpuluh-puluh, ratus, bahkan ribuan kali. Jadi dari pengalaman kita dapati data. Tanda-tanda mau turun hujan adalah angin dulu bertiup kencang, lalu udara yang tadinya cerah, cuaca yang tadinya cerah, tiba-tiba ada awan. Awannya makin lama makin tebal, makin menghitam, angin tambah kencang, kilat menyambar, guruh menggelegar, tak lama lagi akan turun hujan. Dari mana kita tahu? Dari pengalaman. Ada data yang ilmiah, data yang realistis berdasarkan pengalaman, maka itu bukan ramalan, tapi itu adalah perhitungan. Boleh enggak? Boleh. Apakah termasuk syirik? Termasuk syirik. Kenapa demikian? Sebab ada hubungan sebab akibat antara awan hitam dengan hujan. Apakah ini sama enggak? Kalau ada kupu-kupu berarti mau sebentar lagi mau ada tamu, sama enggak? Enggak sama. Apa hubungan kupu-kupu dengan tamu? Pengalaman juga berkali-kali menyatakan sering kali banyak tamu datang tanpa ada kupu-kupu, dan sering ada kupu-kupu tapi enggak ada tamu. Dan apa hubungan antara kupu-kupu dengan tamu? Adik kakak? Enggak ada hubungan. Nah, itu namanya adalah tasya'um. Itu tidak boleh, itu sejenis ramalan. Karena tidak ada hubungan sebab akibat antara kupu-kupu dengan tamu. Kalau umpamanya seseorang mau pergi safar, begitu keluar ada anak main sepeda jatuh di hadapannya, lalu dia membatalkan kepergiannya. Jatuhnya anak di hadapan saya pertanda saya akan sial di tengah perjalanan ini, lalu dia batalkan. Boleh enggak? Enggak boleh. Ini namanya tasya'um, menimpakan kesialan kepada sebuah kejadian. Kejadian itu enggak ada hubungannya dengan kesialan kita di tengah perjalanan. Apa hubungannya sepeda jatuh dengan sialnya nanti kita? Enggak ada hubungan. Maka itu tidak boleh, tasya'um namanya, ya. Adapun kalau ya ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah yang bisa diterangkan. Kalau awan mendung, cuaca gelap, angin bertiup kencang, halilintar menyambar-nyambar, ini akan turun hujan. Boleh enggak? Ya boleh. Karena apa? Karena ada hubungan sebab akibat antara hujan dengan awan yang mendung, ya. Dan pengalaman beribu-ribu kali menjelaskan demikian. Hujan selalu diawali oleh awan mendung. Bahkan tidak pernah langit cerah, biru, tiba-tiba turun hujan. Hujannya dari mana turunnya? Kan tempat air hujan itu di mana ditampungnya? Di awan. Ini awan gak ada, semuanya gak ada, ya. Tiba-tiba ada air. Pernah terkejadian? Enggak. Gening aya hujan poyan. Tahu hujan poyan? Hujan poyan itu panas, matahari bersinar tapi turun hujan. Bagaimana menjelaskannya? Lihat mana, dari mana datangnya matahari, dari mana turunnya hujan. Hujan itu ada di atas, awannya di atas hitam, matahari dari pinggir, ya, biasanya sore hari. Dari pinggir enggak ada awan di sana. Di daerah sana enggak hujan. Sinar matahari masuk panas, tapi di atas kita awan hitam menggelayut dan turun hujan. Namanya hujan poyan. Hujan tapi panas. Tetap ada penjelasan ilmiah dan ada hubungan sebab akibat antara mendung dengan hujan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakumullahu khairan. Kemudian kita kembali ke pertanyaan lain telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Senaf, Ustaz di Pondok Kelapa. Ibu Senaf, ya. Iya. Silakan, Ibu. Saya mau menanyakan tentang tentang zikir pagi petang. Mana yang lebih utama, zikir pagi petang atau membaca Al-Quran? Karena zikir pagi petang itu kan panjang, Pak Ustaz. Saya suka buru-buru. Nah. Ya, itu aja, Pak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Seno di Pondok Kelapa. Barakallahu fiik. Iya. Zikir pagi dan petang termasuk zikir yang muqayyad oleh waktu. Muqayyad itu terikat, enggak bisa sembarang waktu. Adapun baca Al-Qur'an itu zikir yang mutlak, Membaca Al-Quran tidak diragukan lagi termasuk salah satu jenis zikir. Tapi sifatnya mutlak. Makna mutlak itu tidak terikat oleh apapun. Boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja. Kita boleh membaca Al-Quran, ya, umpamanya di rumah, pagi, siang, sore, malam, atau di motor, atau di mobil, atau dimanapun, selama tempat itu tempat yang layak untuk dibacakan Al-Quran. Maka itu disebut dengan sebutan zikir yang mutlak. Maka zikir yang muqayyad harus didahulukan daripada yang mutlak. Karena yang muqayyad itu terbatas momennya dan waktunya. Ya, seperti zikir pagi dan petang, hanya pagi dan petang, enggak bisa dibaca siang ataupun malam. Zikirnya juga tertentu, enggak bisa kita karang-karang sendiri. Adapun baca Al-Quran bisa kapan saja, bisa di mana saja, bisa dalam keadaan yang bagaimana saja. Jadi ketika pada saat-saat tertentu ada zikir khusus di sana, zikir yang muqayyad, bacalah zikir yang muqayyad. Pas di luar zikir muqayyad kita boleh baca Al-Quran. Boleh sambil lihat mushaf, boleh juga kita tidak melihat mushaf, banyak surat yang kita hafal, kita baca kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja yang paling memungkinkan untuk kita. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi dan tentunya untuk kaum muslimin yang lainnya. Masih di layanan lain telepon di sore hari ini. Silakan ada yang ingin bertanya secara langsung. Naam. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, dengan siapa di mana? Pak Setiawan di jalan ya, Pak. Pak Setiawan, silakan, ya. Pak. Pak mau tanya, Pak. Terkait dengan barangkali di luar tema ini. Kalau apa namanya? Waris, Pak. Ini waris, kalau kan ada pajak, kita kalau kita mau balik nama waris itu kan ada pajak waris, Pak, dalam di negara kita itu, Pak. Nah, kemudian maksud saya untuk menghindari pajak yang terlalu besar itu, nah saya ubah waris itu menjadi secara administrasi hibah, gimana hukumnya, atau boleh atau tidak. Nah, sementara kita tahu bahwa hukum pajak juga kan barangkali sepertinya kalau yang saya paham itu ya hukumnya haram lah kan gitu. Nah, maksud saya gimana ketika untuk mensiasati pajak itu kita ganti dan administrasi atau surat tanah itu menjadi tanah hibah, gimana Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiawan. Namsat, bagaimana, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Setiawan, barakallahu fiik di jalanan ya. Semoga selamat sampai di tempat. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Coba nanti Pak Setiawan telepon lagi pada materi Ustaz Erwandi. Saya enggak tahu kapan di mana, jam berapa. Nanti mungkin Abdul Ghaffar bisa memberitahukan. Itu bukan bidang saya, tolong ada yang lebih ahli yaitu Ustaz Erwandi hafizahullah ya. Silakan lagi. Jazakumullahu khairan. Silakan Pak Setiawan dapat menghubungi kembali dengan pertanyaan Anda di hari Kamis pagi, Pak ya. Kamis pagi pada subuh bersama kajian Ustaz Erwandi Tarmidzi MA. Kemudian pertanyaan pesan singkat Ustaz kita bacakan. Di sini ada Ibu Kamsiati di Pulau Buru ya, di Kepulauan Maluku. Ustaz, pertanyaan saya, di tempat saya banyak orang awam yang terlalu mempercayai jimat yang dianggap sebagai pelindung saat hamil. Tapi saya tidak yakin. Namun, demi menghargai kebiasaan, saya pun mengikuti, tapi dengan keyakinan bahwa semua itu sebagai perantara dari Allah dengan diawali kata bismillah. Yang demikian mohon penjelasannya dan nasihatnya, Ustaz. Bismillah. Ya, Ibu Kamsiani di Maluku, barakallahu fiik. Itu sudah kita terangkan pada bab yang lalu, bab jimat, ya. Dan itu termasuk salah satu di antara jenis syirik. Salah satu di antara penyimpangan dalam masalah tauhid. Salah satu di antara, ini di antara alasan bahwa itu termasuk syirik adalah menjadikan sesuatu sebagai perantara, padahal dia ini bukanlah perantara yang sebenarnya untuk terjadinya sesuatu. Seperti tadi, menjadikan kupu-kupu sebagai penyebab datangnya tamu. Apakah ada hubungan sebab akibat? Tidak ada. Termasuk jimat ini dianggap perantara ikhtiar yang membuat istri yang hamil bisa selamat. Ada enggak penjelasan ilmiahnya? Coba teliti sama dokter bahwa jimat tersebut ngandung apa sampai bisa melindungi kehamilan si ibu. Dokter bingung enggak mengandung apa-apa. Lalu bagaimana penjelasan ilmiah bahwa itu bisa memberikan perlindungan? Enggak ada penjelasan ilmiahnya. Oleh karena itu bukanlah perantara yang hakiki bagi terlindunginya bayi dalam kandungan ibu. Menjadikan sesuatu sebagai perantara, padahal dia bukan perantara. Menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal dia bukan penyebab, ya, maka itu termasuk tasya'um dan salah satu jenis syirik. Maka tidak boleh. Ini yang pertama. Kedua, menghargai kebiasaan. Selama kebiasaan itu tidak bertolak belakang dengan syariat, boleh-boleh saja. Kadang-kadang adat kebiasaan bisa menjadi aplikasi dari syariat. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Bagaimana cara memuliakan tamu? Tidak dirinci oleh syariat. Terus gimana caranya? Kembalikan kepada kebiasaan di daerah kita yang berbeda dengan kebiasaan di daerah orang lain. Mungkin kadang-kadang kebiasaan satu daerah bertolak belakang dengan daerah lain. Kalau umpamanya di kalangan Timur Tengah, begitu kita mau menghargai orang lain, maka lus-lus jenggotnya, usap kepalanya atau wajahnya, maka dia merasa sangat dimuliakan. Jangan coba-coba lakukan itu ke orang Sunda. Itu penghinaan luar biasa. Makanya peribahasa dalam bahasa Sunda, ketika kita dihina, disebut asa dicoogado, serasa dipermainkan dagunya. Itu penghinaan. Maka kalau kita memuliakan tamu, lihat si tamu itu orang mana. Ketika dia orang Sunda, jenggotnya lebat, jangan coba-coba diambil, ya. Jadi kadang-kadang uraf kebiasaan bisa menjadi aplikasi dari syariat. Kalau syariat tidak menjelaskan tentang hal itu, boleh, ya. Tapi kalau kebiasaan itu bertolak belakang dengan syariat, seperti tadi di suatu kampung ada kebiasaan pakai kalung pelindung untuk wanita yang hamil, itu yang dilarang oleh syariat, maka tidak boleh untuk dilakukan. Boleh kita hargai syariat selama syariat itu tidak bertolak belakang dengan tauhid, dengan ajaran Islam. Ketika bertolak belakang, kita wajib lebih menghargai syariat. Karena apa? Kalau syariat siapa yang bikin? Allah. Kalau kebiasaan, budaya, siapa yang bikin? Manusia. Mana yang harus lebih kita dahulukan? Buatan Allah atau buatan manusia? Buatan Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja, ya. Jadi yang harus ibu lakukan kalau dalam keadaan hamil, sudah bismillah tawakkaltu 'alallah, kita tawakalnya hanya kepada Allah bukan kepada jimat. Tinggalkan semua jimat-jimat walaupun itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat kita. Maka seluruh keamanan jaminan hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, bukan dari jimat yang diberikan oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan saja sampai di sini. Sebentar lagi kita memasuki waktu maghrib. Kita juga butuh waktu untuk wudu dan beres-beres peralatan di sini. Insyaallah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.